Daruni fil bahr. Ada seorang yang bilang kepada keluarganya, jika aku mati, bakarlah aku. Wa daruni dan tebarlah abu. Ya, abuku, maksudnya ketika dia sudah jadi abu. Tebarlah di lautan. Sebagian riwayatnya apa? Separuh di lautan, separuh di daratan. Nanti pada hari kiamat Allah memerintah laut dan memerintah bumi supaya mengumpulkan debu tadi sehingga menjadi bentuklah manusia lagi. Kemudian ditanya oleh Allah, apa yang membawa dirimu untuk berbuat seperti itu? Orang tadi bilang apa? Khasyatuka ya Rabb, karena takutku kepada engkau wahai Rabbku, sehingga diampuni, dimaafkan. Khafya alaika malul kudra wa umumul kudra. Orang tersebut tersembunyi atasnya, tersamarkan atas dirinya kesempurnaan kekuasaannya Allah, dan tersembunyi atasnya tentang keumuman, tentang apa? Mencakupnya kekuasaan Allah, walaupun berupa apapun bentuknya, Allah Maha Kuasa. Jadi perhatikan, orang ini yang tadi mewasiatkan kepada keluarganya jika mati supaya dibakar, bukan mengingkari tentang kekuasaan Allah secara mutlak, tapi sebagian kekuasaan Allah yang diingkari. Dikiranya kalau sudah menjadi debu, menjadi abu, dan ditebar di laut dan di daratan, sudah enggak lagi mampu Allah menyusunnya kembali. Tapi punya kemampuan. Allah punya kemampuan, cuma dikiranya apa? Kemampuan yang tidak syamil, yang tidak mencakup. Ini yang dijadikan contoh tentang kadang seorang insan diberi uzur dalam masalah akidah dengan sebab kebodohan, tidak dikafirkan. Adapun perkara-perkara yang wadihah, yang gamblang, segamblang-gamblangnya, seperti menyembah selain Allah, menyembah kuburan, menyembah jin dan yang semisalnya, ini bukan perkara yang asing lagi. Maka sini dibedakan. Nah, sekarang kita mau mengikuti taklik yang nomor 2 di sini, perhatikan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Musalat Isrin. Ya, ini dalam jilid ke-20 dalam Majmu'ul Fatawa. Halaman 165. Qala rahimahullah taala wa la raiba annal khata'a fi daqiqil ilm maghfurun lil ummah. Tengok di sini. Nanti bandingkan antara perkataannya Ibnu Taimiyah dan perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah taala, kita akan menemukan ada kesamaan persis, enggak beda. Dan tidak ada keraguan bahwasanya kesalahan dalam daqiqil ilm. Dalam apa? Dalam ilmu yang jelimet, yang rumit. Kesalahan dalam perkara-perkara ilmiah yang jelimet, ini adalah seorang insan diampuni, umat ini diampuni. Jika jatuh dalam kesalahan perkara yang tadi, daqiqul ilm, perkara ilmiah yang daqiqah, yang jelimet. Wa in kana dzalika fil masail ilmiah, ditekaskan lagi, dan sekalipun kesalahan tadi, wa in kana dzalikal khata, dan sekalipun kesalahan tadi di fil masail ilmiah, dalam perkara-perkara apa? Akidah ilmiah, masalah akidah. Al amaliyah, perkara apa? Amal, amalan. Walala dzalika la halaka aktsaru fudala il ummah. Walau dalika apa? Dalika balik kepada apa? Walau dalika maghfurla li hadil ummah la halaka aktsaru fudala'u aktsaru fudala'il ummah. Kalau Allah bukan karena diampuni dalam kesalahan perkara tadi, maka binasalah, binasalah kebanyakan umat-umat ini yang fudala, yang fadil. Ulama-ulama yang banyak kesalahan dalam perkara-perkara ilmiah menjadi binasa kalau perkara yang jelimet tadi tidak diampuni kesalahannya, tidak diberi uzur. La halaka aktsaru fudala il umma. Fudala, seperti kata apa? Fadil, Fudhala seperti alim, ulama. Kalau bukan karena diampuni perkara-perkara yang tadi jelimet dalam perkara ilmiah pun, perkara akidah pun, maka kebanyakan umat ini yang di sana diantaranya adalah orang-orang yang mulia akan binasa sekalian. Wa qala fi hadisil muharrik nafsahu. Beliau juga berkata dalam hadis terkait dengan orang yang memerintah dirinya supaya dibakar jika sudah mati. Pada jilid ke-11 halaman 411 dalam Majmu'ul Fatawa. Fa ghayatu ma fi hadza anna kana rajulan lam yakun aliman bi jami'i ma yastahiqquhu. Ma yastahiqquhu min as-sifat. Fa ghayatu ma fi hadza. Apa makna ghaya? Padahal mana goya dar? Paling polnya, paling mentoknya, apa yang terkait dalam kisahnya orang tadi, ketika memerintah dirinya supaya dibakar oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, jika sudah mati, orang tadi adalah yang tak pernah menjadi seorang yang keadaannya itu mengetahui dalam semua perkara yang dihai oleh Allah dalam sifat-sifat. Lam yakun aliman bi jami'i ma yastahiqquhu Allahu min sifat. Jadi orang tadi memang kondisinya bukan termasuk orang yang mengetahui dalam seluruh apa yang dihai oleh Allah tentang sifat-sifat. Wa bi tafsilin annahu al-qadir. Juga enggak lam yakun aliman secara rinci. Orang tadi juga enggak termasuk dalam keadaannya alim secara rinci tentang bahwasanya Allah adalah maha mampu. Artinya punya keyakinan Allah itu punya kemampuan, tapi dianggapnya apa? Secara rinci bisa luput, bisa meluputkan Allah kalau sudah dibakar menjadi debu dan ditebar di lautan dan di daratan, sudah bisa meluputkan Allah, enggak lagi mampu untuk mengumpulkan lagi seperti semula. Wakathirun minal mu'minin qad yajhalu mislah hadza fala yakunu kafiran. Dan banyak dari kalangan orang-orang mukmin kadang bodoh, tidak mengetahui semisal perkara ini, maka bukanlah menjadi orang yang kafir dengan sebab kebodohan tadi dalam perkara yang tadi dikatakan jelimet. Intaha, habis nukilan dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari dua sumber tadi, sumber pertama jilid 20, sumber kedua jilid ke-11 dalam Majmu'ul Fatawa. Fa khassa jahlar rajul bitafasil la bi aslil qudra. Syekhul Islam mengkhususkan kebodohannya orang tadi, ar-rajul alif lam lil ahad, kembali kepada orang yang tadi, rajul tadi yang mewasiatkan kepada anak-anaknya supaya dia nanti dibakar ketika sudah mati. Orang tadi karena sangat takutnya, kenapa kok memberikan wasiat pada anaknya supaya dibakar? Karena di masa hidupnya banyak melakukan dosa. Dosanya yang sangat banyak, mengkhawatirkan dirinya akan disiksa dengan siksaan yang tak diberikan kepada seorang pun selain dirinya. Sehingga karena ketakutannya itu, biar mau bebas-bebas dari ancaman Allah karena dia sudah sangat banyak berbuat dosa, dia mewasiatkan kepada anaknya supaya dirinya nanti kalau sudah mati dibakar, setelah menjadi abu ditebar di lautan dan di daratan. Ini kisahnya. Mabum. Kemudian ketika dibangkitkan nanti pada hari kiamat, ditanya, kenapa kamu berbuat itu wahai pulan? Jawab dia, khasyatuka ya Rab, ketakutanku kepada kamu wahai Rab, sehingga aku mewasiatkan seperti tadi. Kemudian diampuni. Jadi dia sangat takutnya. Nah, sekarang apakah bisa dikiaskan dengan sangat takutnya enggak terima doanya di sisi Allah, kemudian dia manggil yang dikubur, minta kepada yang dikubur dengan alasan supaya yang dikubur nanti nyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena perkara hal doa dan semisal ini perkara yang sangat gamblang dalil-dalilnya. Ini yang diinginkan oleh beliau. Maka orang tadi dikhususkan kebodohannya dengan rincian takdirnya Allah. La bi aslil kudra, bukan bodoh tentang asal muasal kudranya Allah. Dia meyakini Allah memiliki kudra, tapi secara rinci kalau sudah dirumitkan dikiranya Allah enggak lagi mampu. Gimana bentuk kerumitannya? Dibakar jadi debu dan ditebar di lautan dan di daratan. Nah, demikian. Qala Syekh Abdurrahman Al-Barraq. Siapa orang ini? Syekh Abdurrahman Barraq. Siapa Mus'ab? Yang dulu antum pernah menunjukkan tentang kisahnya orang ini. Beliau ini akhir-akhir hidupnya pernah mengikuti taklimnya Syekh Ibn Baz berapa lama? Sekitar 2 tahun. Antum cari di situ. Di keramiknya si Pak Darwis itu akan jumpa itu. Syekh Abdurrahman Barraq. Ya kan? Pernah yang dulu punya siapa yang menceritakan kepada kita dulu katanya di ikut apa ikut dalam taklimnya saya bin Bas selama 2 tahun. Siapa tahu? Siapa dulu pernah menceritakan sama saya? Saya enggak pernah baca, cuma ada yang dulu menceritakan sama saya. Berkata Syekh Abdurrahman Barraq, hafizahullah. Qala al ulama. Yani Syekh Abdurrahman Barraq ini menukilkan qala ulama, ulama berkata, yakni menanggapi hadis tentang orang yang mewasiatkan kepada anaknya supaya nanti jika mati dibakar. Ulama menanggapi hadis ini, hadza syakhsu wa in kana dhairu annahu ankara ayyab'athahu Allahu wa ayyaktira ala ba'thihi fa innahu innama ankara kamala tafasilil qudra walam yunkir qudratallahi walam yunkir ba's. Dohirnya orang ini sekalipun dohirnya nampaknya dia mengingkari Allah akan membangkitkan dirinya, dan juga nampaknya dia mengingkari akan kemampuan Allah atas dibangkitkannya dirinya, maka sesungguhnya hanya saja orang ini mengingkari kesempurnaan rincian-rincian kudro, rincian-rincian kekuasaan Allah, tidak mengingkari tentang kekuasaannya secara aslinya, dan juga enggak mengingkari tentang hari kebangkitan secara asli. Cuma mengingkari rinciannya. Dikiranya kalau sudah dibakar menjadi debu, menjadi abu, enggak lagi Allah mampu. Kenapa? Karena dia tak tahu bahwa saya nanti akan disiksa. Tahu dia nanti akan disiksa oleh Allah karena banyaknya dosa yang dia terjang. Berarti dia tahu tentang akan adanya kebangkitan. Tahu tentang adanya kemampuan Allah, cuma kalau secara rinci dikiranya enggak mampu. Walakinna udhanna annahu idza wasala ila hadhil hala annahu yufawwitu 'ala Allah. Kan tapi orang ini tadi punya anggapan bahwasanya jika dia sampai kepada keadaan tadi, bahwasanya dia bisa meluputkan Allah. Keadaannya mana? Keadaan dibakar menjadi abu dan ditebar di lautan dan di daratan. Dikiranya sudah bisa meluputkan Allah. Walladhi hamalu ala dhalika amron. Tengok. Dan yang membawa dirinya atas wasiat tadi adalah 2 perkara. Al-jahlu wal khauful adhim. Kebodohan dan ketakutan yang sangat besar. Bodoh dan juga takut yang sangat besar. Ketakutan yang besar. Fa'adha angkara amron dhaki kon khafiyah. Misluhu yajhalu. Maka orang ini mengingkari perkara yang sangat jelimet, yang khafi, yang samar. Misluhu, semisal dia tidak tahu. Orang semisal dia bodoh. Misluhu yajhalu. Misluhu hadar rojul. Hu ini domir kembali kepada rojul. Yajhalu. Jadi orang semisal dia itu juga wajar kalau tidak tahu. Fakana ma'dzuran, maka menjadilah orang yang dapat uzur. Walakin lau kana mungkiran lil ba's au kana mungkiran li qudratillah maka na ma'dzuran. Dan akan tapi jika lola dia ini mengingkari hari kebangkitan secara aslinya atau mengingkari kekuasaan Allah secara aslinya, tidaklah dia diberi uzur. Lakin lam yungkir kudratullah wa lam yungkir ba'ats. Tetapi dia hakikatnya tidak mengingkari kekuasaan Allah secara asal dan juga enggak mengingkari hari kebangkitan secara asal. Bahkan dia tahu akan dibangkitkan, dia tahu akan disiksa, tapi karena kebodohan dalam perkara yang jelimet tadi dikiranya sudah meluputkan Allah. Sehingga mewasiatkan apa yang dia wasiatkan. Nah. Lakinnu angkara kamala tafasilil qudrah fi hadzal amr, kan tapi dia mengingkari kesempurnaan rincian-rincian kekuasaan Allah dalam perkara tadi, perkara ini. Dzanna anna idza uhriqa wa suhiqa wa dzurra anna yufawwitu 'ala Allah. Dia beranggapan bahwasanya jika dia dibakar wa suhiqa dan menjadi debu dan abu kemudian ditebar di lautan dan di daratan, dikiranya dia sudah bisa meluputkan Allah Subhanahu wa taala, enggak mampu lagi Allah menguasai dirinya. Wala dihamalu ala dzalikal jahalu wal khauful adzim, dan yang membawa dirinya atas perbuatan tadi, wasiat tadi, adalah kebodohan dia dan ketakutan dia yang sangat besar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Barok menukilkan kalamnya ahlul ilm. Wal maksud, dan yang dimaksud, annalladhi yu'dharu bil jahal walladhi yajhalu amran dakikan khafiyan misluhu yajhaluhu. Jadi inti permasalahan di sini bahwasanya yang diberi udzur dengan sebab kebodohan adalah yang dia itu bodoh tentang perkara yang jelimet, samar, orang seperti dia bodoh, tidak mengetahui itu perkara yang wajar. Misluhu yajhaluhu. Mabum ini. Berarti kan misluhu yajhaluhu, kalimat ini yang perlu dipahami. Misluhu yajhaluhu. Orang yang semisal dia ini kadang bodoh dalam perkara ini. Amma idza angkara amran wadihan ma'luman li'amatil muslimin hadza la yuqbalu walau idda'ana yajhalu fala yuqbal qawluhu. Wala alam. Adapun apabila seorang itu mengingkari perkara yang wadih, yang gamblang, makluman, perkara yang sudah diketahui oleh umumnya kaum muslimin, ini tidak diterima ingkarnya tadi. Sekalipun dan walaupun dia ini mengklaim dia tidak tahu, maka tidak diterima perkataannya, wallahu a'lam. Habis nukilan dari Majalatul Da'wah, ya kan, halaman 49 edisi tahun 2008. Antum cari di situ, saya yang punya itu kaca lebar itu ada. Undur al-iman wal al-awsat wal istiqamah menyutamia wal musadrak alamat jumlah fatawa jilid kelima halaman 129 wa syarhut tahawiyah wa fatawa Syekh Muhammad bin Ibrahim jilid 12 halaman 191 wa mukhtasar Sahih Bukhari lil Albani wasilatun fil iman wal kufur lirajihi. Juga lihat beberapa pertanyaan dalam masalah iman dan kufur karyanya Abdul Aziz Ar-Rajihi muridnya Syekh bin Bas halaman 33 wa nurun ala darab li ibni Bas, dan juga lihat dalam nur ala darab karyanya Syekh bin Bas jilid 1 halaman 250. Ini beberapa referensi atau rujukan untuk mengetahui sumber perkataan tadi. Dan kalau antum ingin mengetahui siapa tadi Syekh Abdul Rahman Barok, antum cari dalam sumber-sumbernya. Baik. Ini yang perlu diperhatikan tentang kapan seorang itu diberi udzur dan kapan itu tidak. Nah, kalau itu ketika ada seorang yang mengatakan enggak ada udzur dalam kebodohan dan perkara-perkara aslul usul. Ya kan? Ini jangan kemudian digasak, dijebloskan, dikurungi menjadi jamaah takfir dan semisalnya. Nah, dan kebodohan seorang kadang menjadi musuh dirinya sendiri karena dia bodoh. Dikiranya kalau sudah belajar ke damat itu sudah pol. Nah, ini kisahnya Khalid dulu ketika tahun 2001 pulang dari Yaman, dan setelah itu gitu sewotan ketika ada orang mengatakan tidak ada udzur bil jahal, nyiring-nyiring gitu. Nah, langsung ini adalah termasuk pemahaman takfiri. Dan banyak orang seperti itu, ya kan? Ketika bicara tentang masalah ini kemudian dikatakan takfiri. Dan itu tadi tengok Syekh bin Bas dan yang lainnya, Semuanya dari ulama hari sampai masih hidup banyak. Baik. Terus juga begitu juga dulu namanya Adib dari Paciran. Ya kan? Dulu sering minta taklim kita Fathul Majid, kita latihan turuti. Sering kita kisunggung kuburiyun musyrikun, kuburiyun musyrikun. Ya kan? Sebagian mereka enggak ada udzur dalam kebodohan dan semisalnya langsung harus diberhentikan. Bilangnya apa? Sebagian ustaz di Sugian enggak memahami seperti itu. Ustaz Nur enggak memahami seperti itu. Saya bilang, omongnya Ibnu Taimiyah, omongnya Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya itu bukan ukuran memahaminya itu adalah ustaz-ustaz yang kemudian jadikan ukuran tidak. Yang memahami omongnya Ibnu Taimiyah dan yang lainnya itu ulama kibar seperti Ibn Baz dan yang lain. Mereka memahami bahwasanya hal tadi dibedakan dirinci seperti yang tadi kita baca. Waktu itu kita berikan kitab 3 biji. Tariqul Jarratain ini Ibnu Qayyim. Kitabul Muwahhidin punya Abdali, takdimnya Syekh Ibn Baz, satunya Udhur Bil Jahl punyanya Yusuf Madhat Alul Faraj, takdimnya Syekh Abdullah Jibrin. Ini kitab 3 ini antum baca semuanya dari awal sampai akhir dan nanti antum sodorkan kepada ustaz-ustaz yang kalian anggap kalian percaya dan suruh komentar. Setelah itu baru balikkan dan bilang gitu. Balikkan, enggak ada komentar satu huruf pun. Reketek. Nah, untuk reketek. Taib. Perhatikan ya, ikhwah. Jadi ilmu itu dikiranya kalau sudah dari kelompoknya sudah pol. Enggak harus. Perlu belajar, perlu belajar. Jadi yang dikatakan orang yang mungkin dikatakan yudhar bil jahal diberi udzur dengan kebodohan adalah tadi contohnya au insanun kata Syekh Ibn Baz atau seorang insan ba'idun an alil Islam manasabanal muslimin hatta yu'allam atau seorang insan yang jauh dari ahlul Islam. Tengok kalimat jauh dari ahli Islam. Manasabanal muslimin tidak tumbuh di antara kaum muslimin. Berarti di Indonesia atau di mana kira-kira? Hah? Tidak tumbuh di pertengahan kaum muslimin. Di Indonesia masuk kira-kira? Katanya di Indonesia berapa tahun Islam masuk tahun berapa? Di Indonesia Islamnya masuk tahun berapa masuknya? Tengok. Jadi atau seorang insan yang jauh dari ahlul Islam. Sekarang kadang SAG jauh dari ahlul Islam. Kadang mungkin apa? Lulusan Kairo jauh dari Islam. Kadang mungkin seorang kiai santrinya berapa? Cuma 1500 jauh dari Islam. Kadang ceramahnya seantero Nusantara itu jauh dari Islam. Dan dia kemudian mengizinkan menyembah kuburan. Itu jauh dari Islam. Itu jauh dari pertengahan kaum muslimin. Ya kan? Kadang pulang dari jamiah Islamiyah. Nah, kadang pulang dari apa? Dari jamiah Al-Saud. Kadang dari Pakistan. Kemudian dari jauh dari Islam begitu. La ilaha illallah. Bahkan hari demi hari mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan kupingnya apa? Kayak sapi. Gentono ilir. Ini bahasa Melayu, Pak. Sapi gentono ilir gimana? Sapi gentono ilir. Nasi digoyang-goyang ini tapi gentono ilir. Namanya gentono ilir. Nah itu, perhatikan. Kadang setiap tahun pergi umroh, setiap tahun pergi haji. Apakah orang seperti itu yang dikatakan insan ba'idun anil Islam mana saat tidak tumbuh di pertengahan kaum muslimin? Nah. Jadi orang yang mungkin diberi udzur, seorang insan yang jauh dari ahlul Islam tidak tumbuh di antara kaum muslimin. Hatta yu'alam sampai dia ini diberi tahu. Tengok. Itu pun telah dijelaskan bahwasanya, ya kan, kalau memang benar-benar jauh dari Islam, enggak pernah dengar, masuk dalam ahlul fatrah. Di dunia hukumnya apa? Hukumnya tidak muslim. Antara dia dengan Allah nanti pada hari kiamat, ketika nanti dituntut sesuatu perkara dia menjawab dengan jawaban yang benar, ya dia masuk surga. Kalau enggak ya masuk neraka. Taib. Wa su'ila qila lahu, dan beliau jawab ditanya, saya benar ditanya. Qila lahu, dikatakan kepada beliau, qulul mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'daru bil jahl. Ini ucapannya siapa? Ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'daru bil jahl. Fa ajaba na'am. Perkataannya mu'alif, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kasus syubhat. Kadang seorang itu mengucapkan kalimat tadi dan dia jahil, maka tidak diberi udzur dengan kebodohan. Maka beliau menjawab, iya, na'am. Nah, ini mu'alif namanya wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi kasfi subhat. Kalimat tadi waqat yaquluha wa huwa jahilun fala yu'daru bil jahl, ucapan tadi ada di kasfi subhat. Yang mengucapkannya adalah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jawabannya Syekh bin Baz, iya. Li'anu banal muslimin wa indahul kitab wa sunnah qoribun fa ma'nahu anna indahu tasahulan. Iya, tidak diberi udzur dengan kebodohan. Enggak. Kenapa? Karena dia di antara kaum muslimin. Ada pada dia kitab dan sunnah, dekat sama dia dalam sunnah. Maknanya orang ini pada dirinya ada tasahul. Apa tasahul? Mengentengkan, ngenteng. Itu tasahul. Ewa, ngenteng no. Meremehkan, enggak kurang open. Jadi kalimat Syekh bin, kalimatnya Syekh bin Abdullah dalam kasus subhat tadi tidak dibantah oleh Syekh bin Bas, bahkan diiyakan. Dan dijelaskan, karena orang tadi kenapa enggak diberi udzur dengan kebodohan, karena dia hidup di sekitar kaum muslimin. Ada pada dia, dekat di sisi dia, Al-Quran dan Sunnah. Maknanya orang ini apa? Tidak open dengan akidahnya. Bicara asal bunyi, maka enggak dapat udzur dengan kebodohannya. Tetap kufur, kalimat kufur yang diucapkan. Qala sa'il hadhi tuhmalu ala man farratah. Hadhi tuhmalu ala man farratah. Fajaba al-insana alladhi yastati'ul ilm wa lam yubali. Hadha yusamma mu'ridon wa yusamma ghafilan wa mutajailan liadal amr al-adhim fala yu'dhar. Orang yang bertanya bilang, hadhi kalimat tadi dibawa kepada orang yang farratah. Mana farrata farji tafrid, apa meremehkan. Kalau afrata berlebihan. Kalau farrata qassara meremehkan, kurang open. Berarti kan afrata yufritu fa huwa mufrit, masdarnya ifrat, maknanya melampaui batas, berlebihan. Farrata muqassir, qassara yuqassir taksir, tidak memenuhi kebutuhan, kewajiban yang harus dijalani. Maka beliau menjawab, iya, seorang insan yang dia mampu mencari ilmu, walam yubali, dan enggak peduli. Walam yubali itu ada yang di ini majzum, fil mudhari' majzum, dengan dibuang harfu ilatnya. Seorang insan yang dia itu mampu mencari ilmu dan enggak peduli, ini yusama, ada yusama, ini dinamai berpaling. Yusama ghafil lalai wa mutajailan, dan pura-pura bodoh. Bodoh. Mutajail bu, bodoh. Orang yang bodoh itu bodoh. Bodoh bi. Bodoh enggak apa-apa. Bu, bodoh. Masa bu? Masa bodoh. Masa bodoh tentang perkara yang besar ini, maka tidak diberi uzur. Tengok, maka orang itu, orang hidup itu enggak boleh santai. Kalau nanti urusan tentang mbreng, betapa ngebutnya. Iya toh? Tapi kenapa urusan neraka dan surga enggak ngebut? Maka oleh itu adalah kesalahan dia sendiri. Kalau urusan mbreng, ya kan? Betapa opennya. Sampai anaknya nanti ketika makan, ya kan, jatuh satu saja diambil, dibersihkan, disuruh makan lagi. Sayang. Ya kan? Tapi ketika akidahnya hancur, ya, enggak peduli. Ini namanya apa? Orang yang tidak sensitif dalam memahami akidahnya. Sebenarnya harus sensitif. Tapi perhatikan. Tadi nomor 2 catatan kaki belum kita baca. Syarhukas fi syubhat. Wa qala fi syarh istiqamah bi khilafi man yatasahal wa la yubali. Fa hadza sibul muta'ammid. Orang yang tidak mampu mencari ilmu, mampu mencari ilmu tapi tidak peduli, inilah beda dengan orang yang katakan menyatasahal, meremehkan dan tidak peduli, kemudian jatuh dalam kesyirikan syibhul muta'ammid, mirip dengan orang yang sengaja. Nah, baik, kita lanjutkan. Wasu'ila, dan beliau juga ditanya, kila lahu, dikatakan kepada beliau rahimahullah ta'ala, al-khafa'u wal-buduhu ma yataghayyar bi-ikhtilafil azmina wal-amkina. Fa'ajaba yataghayyar. Ditanya beliau, khafa' yang namanya samar atau tersembunyi, wuduh dan jelas, apakah berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat? Nah, beda tempat, beda zaman akan berubah. Jawabannya iya, berubah. Kullama adumal jahlu zadal khafa. Semakin lama, apa, semakin besar kebodohan, semakin bertambah kesamarannya. Kullama istaddat gurbatul Islam zadal khafa. Selama apa? Selama dahsyatnya asingnya Islam, semakin bertambah tersembunyi, samar. Lakin mada ma bainal muslimin yasma'ul Qur'an wa yasma'us sunnah faqad balagha. Akan tetapi selama dia hidup di pertengahan kaum muslimin, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan sunnah, maka telah sampai kepadanya hujjah. Qala Allah Ta'ala hadza balagun linnas. Qur'an ini adalah balagun linnas. Hujjah yang sampai kepada manusia. Quran adalah balag. Quran itu balag. Mana balag? Hujjah. Wa yaqulu, dan juga Allah SWT berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liundhirakum bihi wa man balag. Ai wa man balagahu Al-Qur'an. Dan diwahyukan kepada aku Quran ini untuk kuperingatkan kalian dengan Quran ini dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Dapat peringatan dengan Quran ini. Fawa balagul Quran walau takau walau takululahu ta'al if'al kada kot yukhawasimuka wuyudoribuka layak balu fa'idah. Orang tadi telah sampai kepadanya Al-Quran, jikalau kau katakan kepada dia, seandainya kau katakan kepada dia, ta'al sini, lakukan ini, nah, lakukan begini, kot yukhawasimu, kadang apa? Mendebatmu. Wajudur, kadang memukul kamu. Tidak menerima faedah. Nah, seperti itu. Antum tanya sekarang kepada orang kuburian, gantung kuburian. Itu lo sirik, bro, bro. Apa jawabnya? Kamu wahabi, kamu tukang ngabarkan orang. Kamu, dan yang semisalnya. Paham toh? Nah, seperti itu. Ini yang banyak. Coba aja kamu kalau percaya. Coba, kita kesana. Dasar, ya. Anak kemarin sore. Ya, seperti itu. Jadi, kot yukhosimu, kadang mendebatmu, memusuhi kamu, kadang memukulmu, enggak menerima faedah. Ahlul kubur al-an bisab at-tafahumu ma'ahum fit tauhid illa fisiddatin. Tengok di sini. Ini kalimat yang perlu antum perhatikan. Biar enggak apa maksud saya yang dikatakan apa? Keras. Ya gitu. Keras. Kata beliau, ahlul kubur, tengok ahlul kubur. Siapa ahlul kubur? Kuburiyun. Yang gantung dengan kuburan. Sekarang ini sangat sulit tafahum bersama mereka. Apa tafahum? diajak ngomong memahami tentang tauhid ini sulit, kecuali dengan siddah, dengan apa? Dengan keras. Illa bisiddah. Maka dari sini perlu diikuti semuanya biar nanti antum tahu bagaimana tanggapannya Syekh bin Baz yang boleh dikatakan orang yang apa? Bijak. Ya kan? Sangat bijak. Bukan seperti dai-dai yang kemarin sore. Ya kan? Kasar, keras. Ayo. Kuburiyun sekarang ini sab tafahum ma'ahum. Apa tafahum? Tafahama ya tafahamu tafahuman. Apa tafahum? Diajak saling memahami. Diajak bicara masalah tauhid sulit, kecuali dengan siddah. Ini pernah jamaah tabligh datang ke sana, Jawa Barat dulu. Ketika masih ada sawonya itu. Kita tanya, bicara masalah tauhid. Apa jawabnya? La ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah. 15 besok ada balik. Tabligh, ya kan? Tabligh kebu. Ya, tahu kebu? Kebu. Jadi datang dari Jonegoro, kita ajak bicara masalah apa? Tauhid. Dia waktu itu kan di sana. Mereknya sama tekarnya di masjid sana, masjid demokrasi sana, masjid di Sukian. Datang ke situ, akhirnya kita ajak bicara masalah tauhid. Langsung apa? La ilaha illallah subhanallah, la ilaha illallah. Blas minggir, enggak balik blas. Ya. Rela jadi kebu. Wis kebu pemikiran kebu. Jadi perhatikan. Jadi kuburiyun sekarang ini sulit ada saya memahami dalam masalah tauhid sulit sama mereka. Tafahum ma'ahum bitauhid sulit illa bisiddah, itu dengan keras. La yardawna ahadan yatafahamu ma'ahum yaron anhum alal haq. La yardawna ahadan, mereka enggak meridho seorang pun yatafahamu, diajak memahami bersama mereka tentang tauhid. Mereka itu punya pandangan bahwasanya diri mereka di atas kebenaran. Kayak begitu alal jahil. Bodoh. Umar saya bener bodoh gimana? Berjuang bahkan bawa pedang. Membunuh Wahabi satu lebih abdul daripada membunuh komunis 70. Ayo itu. Tengok. Jadi perhatikan, ini temannya beliau. Jadi sulit diajak bicara masalah tauhid kecuali dengan keras. Ini kuburiyun. Apa yang keras? Qala sa'il kala al-kalam hadha fi tauhid faqat am hatta fil mas'il al-mukaffirah min bid'al jahmiyah. Pertanyaan lanjutkan, al-kalam perbicaraan masalah ini dalam tauhid saja ataukah sampai masalah-masalah yang terkait dengan masalah yang mengkafirkan dari bid'ah-bid'ahnya Jahmiyah. Fajaba al-maqsud al-masail mukaffirah. Yani maka beliau menjawab yang dimaksud dengan perbincangan kita ini adalah perkara-perkara yang mukaffirah. Kalau sa'il sekarang yang bertanya melanjutkan masalah al-Jahmiyah, hal ya'umul hukum alal awam am fi tafsil. Kalau Jahmiyah, bidaknya Jahmiyah, apakah hukumnya ini mencakup mengena orang awam ataukah dirinci? Kalau awam enggak kena, yang kena adalah ulama-ulamanya saja. Fa'ajaba awamuhum ma'ahum idhakanu mu'takidina dinahum. Tengok. Maka beliau menjawab, awam-awamnya Jahmiyah bersama mereka hukumnya jika mereka meyakini agamanya Jahmiyah. Awamuhum mislu awamil yahud wa nasara ma'ahum. Awamul yahud wa nasara misluhum. Awamnya Jahmiyah seperti awamnya Yahud dan Nasara bersama mereka jika meyakini agamanya Jahmiyah. Jahmiyah ini apa maksudnya Jahmiyah ini? Jahmiyah tidak mengingkari sifat Jahmiyah yang hulu, yang ekstrim. Mereka mengingkari sifat, bahkan sampai mengingkari apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tauhid cuma apa? Ma'rifah. Cuma yang penting kenal. Bahkan iblis pun dikatakan muwahhid, kenapa? Karena dia kenal Allah. Nah, ini. Maka barang siapa yang mengatakan bahwasanya cukup kalimat la ilaha illallah, enggak perlu amal, enggak perlu apa, gandrung dengan kuburan sampai tuwek pun enggak apa-apa tetap muslim, nah ini termasuk apa? Termasuk memiliki rawasib Jahmiyah. Nah ini. Tengok. Innama syai' alladhi qad yakhfa mislu umumil qudrola. Kembali lagi kepada permasalahan yang tadi. Hanya saja sesuatu yang mungkin diberi udzur terhadap orang awam, yaitu perkara yang kadang yakhfa, kadang samar, seperti keumuman qudro. Umum maksudnya apa? Sumul, mencakupnya kekuasaan Allah terhadap segala sesuatu tanpa terkecuali, itu dikatakan umumul qudro. Keumuman samilnya qudro, mencakupnya kekuasaan Allah kepada semua perkara. Misalnya kisahil ladzi amara ahlahu ay yuharrikuhu wa dhanna annahu idza hurrika wa dhuriya fil yawm as-sa'if annahu yufawwitullah. Seperti kisahnya orang yang memerintah keluarganya supaya mereka membakar dirinya jika dia sudah mati, dan dia menganggap bahwasanya perbuatan itu jika dia dibakar dan ditebar di hari yang sa'if, apa? Hari yang penuh dengan angin. Saif, saif ini angin, hari yang apa? Yang banyak angin. Bahwasanya dengan perbuatan tadi, debunya, abunya sudah dibawa angin kemana-mana, sudah akan meluputkan Allah. Wa annahu yaslam, dia akan selamat. Inilah yang diberi udzur. Fa amarallahu al-ardha wal bahra ayat jama'a ma fihi tsumma qal ma hamalaka ala hadza qala khaufuka ya rabb fatajawazallahu anhu. Maka nanti pada hari kiamat Allah memerintah bumi dan lautan supaya keduanya mengumpulkan apa yang ada di dalamnya tentang debunya orang tadi menjadi orang lagi. Kemudian ditanya, apa yang membawamu untuk perbuatan ini wahai fulan? Maka si fulan tadi menjawab, khaufuka ya rob, ketakutan diriku kepada kamu wahai robku. Maka Allah memaafkan dia. Ini yang diberi contoh tentang zilimitnya perkara kemudian diberi udzur, dan tidak masuk dalam perkara-perkara kuburiyin yang gandrung dengan kuburan, minta yang dikubur, nyembah orang yang dikubur. Wasailahal udzur bil jahl mas'alatun qiyasiyatun takhtalifu hasba zaman wal makan. Fa ajaba laisa al udzur bil jahl mas'alatun aw mas'alatan qiyasiyatan qiyasiyatan takhtalifu min zamanin ila zamanin wa makanin ila akhir. Lian al-jalla sabi yu'daru binisbah lil akidah illa idha kana fi makanan lam tablughu da'wah al-Quran wa sunnah. Ini dulu insyaAllah kita cukupkan, dan nanti kita lanjut dan kita baca, dan semoga akan segera berakhir kitab ini dan kita ganti kitab yang lain. Walhamdulillahirrahmanirrahim.